Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi di hari ini Jumat 28 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Ahmadi didakwa suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 1 miliar rupiah lebih. PLT Gubernur Aceh lantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yang baru. Pelajar SMP aniaya pelajar SMA di Aceh Tamiang dipicu asmara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kasus dugaan suap dan otonomi khusus atau Otsus Aceh yang menyeret Bupati Nonaktif Benar Meriah Ahmadi mulai disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin. Ahmadi adalah tersangka pertama yang berkasnya telah dilimpahkan KPK ke pengadilan. Sedangkan tiga tersangka lain, Irwandi Yusuf, Hendy Yuzal, dan T. Saiful Bahri masih dalam penyidikan KPK. Kemarin agenda sidang perdana untuk terdakwa Ahmadi adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah membacakan dakwaan untuk terdakwa Ahmadi, Bupati Benar Meriah yang diduga menyuap Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh dengan total 1 miliar 50 juta rupiah. Dalam sidang itu JPU KPK membaca sedikitnya 17 halaman dakwaan terhadap Ahmadi. Fakta-fakta dugaan ini telah diuraikan dalam dakwaan dan nanti akan dibuktikan satu persatu di pengadilan. Febri menambahkan karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka pada persidangan berikutnya, Senin 1 Oktober 2018, JPU KPK akan mulai mengajukan saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian dakwaan. Sudarlun, Bupati Nonaktif Benar Meriah Ahmadi didakwa memberikan uang 1 miliar kepada Gubernur Nonaktif Irwandi Yusuf. Uang tersebut ditenggarai sebagai komitmen fee atas proyek yang diberikan pemerintah Aceh kepada Kabupaten Benar Meriah yang dipimpin Ahmadi. Komitmen fee sebesar 1 miliar itu untuk kelancaran proyek-proyek yang didanai dana otonomi khusus Aceh. Jaksa KPK dalam sidang perdana terhadap terdakwa Ahmadi di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis kemarin menyatakan, baik Ahmadi maupun Irwandi dalam urusan realisasi fee ternyata menggunakan perantara. Perantara inilah yang kemudian bertugas mengurus segala sesuatu sejak awal perjanjian hingga realisasi uang pelicin tersebut. Irwandi mempercayakannya kepada Hendry Yuzal, stafnya yang kini juga meringkuk di sel KPK dalam kasus tersebut. Sedangkan Ahmadi mempercayai ajudannya bernama Muyasir. Setelah urusan proyek dipastikan, baru kemudian komitmen fee yang dijanjikan sebelumnya ditagi oleh Hendry Yuzal. Untuk memudahkan realisasi komitmen dan pemberian fee itu, ternyata antara Ahmadi, orang-orang terdekatnya dengan Irwandi menggunakan sandi atau kode zakat fitrah 1 ember. Pada 6 Juni 2018, Hendry Yuzal menyampaikan pesan melalui Muyasir agar terdakwa menyerahkan uang 1 miliar rupiah. Atas permintaan uang ini, terdakwa Ahmadi menyanggupi. Setelah itu, Muyasir melakukan pertemuan dengan Hendry Yuzal membahas teknis penyerahan uang zakat fitrah dari Ahmadi untuk Irwandi Yusuf. Sudarlun, PLT Gubernur Aceh Novarian CMT atas nama Presiden RI Kamis kemarin melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023 H. Aswir Esos dan Tengku Amran. Pengambilan sumpah dan pelantikan yang berlangsung di lantai 2 gedung DPRK Aceh Selatan, selain dihadiri pejabat teras tingkat provinsi, juga dihadiri beberapa bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota dalam wilayah barat selatan Aceh. Dalam kesempatan itu, PLT Gubernur Aceh menyampaikan pesan bahwa ini saatnya masyarakat Aceh Selatan harus bersatu padu guna memberi dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dengan dukungan yang solid. Menurutnya, Azwir dan Tengku Amran adalah pemimpin yang tepat dan memimpin yang hebat untuk melanjutkan pembangunan di Aceh Selatan 5 tahun ke depan. PLT Gubernur Aceh berharap Azwir yang merupakan mantan birokrat dan sudah berpengalaman sangat potensial memimpin Aceh Selatan menjadi lebih baik. Di samping itu, PLT juga berpesan agar bupati dan wakil bupati terpilih terus menjaga soliditas selama memimpin daerah dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi kebersamaan. Darlun, seorang pelajar SMP di Aceh Tamiang dilaporkan ke Polsek Karangbaru atas tuduhan penganiayaan terhadap pelajar SMA. Korban mengaku insiden pemukulan sebagai efek dari asmara sesama ABG. R, 16 tahun, pelajar kelas 2 SMA di Aceh Tamiang mendatangi Polsek Karangbaru dengan wajah memar di kening dan pipi kanan Kamis sore kemarin. Didampingi kedua orang tuanya, korban mengaku dikeroyok dua remaja Y dan F. Y menurutnya merupakan pelajar SMP, sedangkan F pelajar SMA. Penganiayaan terjadi di sebuah lapangan futsal di Kampung Dalam, Kecamatan Karangbaru. Korban memastikan mengenal kedua pelaku yang membuat wajahnya memar. Bahkan Y, siswa SMP itu, diakui R punya hubungan spesial dengan gadis yang merupakan teman sekelas R yang memicu pemukulan. Pihak Polsek Karangbaru terhitung bijak menanggapi kasus tersebut. Polisi menganjurkan orang tua korban melakukan mediasi dengan pihak pelaku melalui Gesi atau Datuk Penghulu. Orang tua korban sendiri beralasan menempuh jalur hukum hanya untuk memberi efek jera terhadap para pelaku. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, jajaran Reskrim Polres PD menangkap DPO kasus pembunuhan bernama Busra bin Abdullah, 27 tahun, asal Gampung Anjungan, Kecamatan Samalanga Biren, Rabu kemarin. Tersangka diringkus setelah setahun lebih buron. Kasat Reskrim Polres PD AKP Mahliadi mengatakan Busra ditetapkan DPO sejak 15 Juni 2017 lalu karena terlibat pembunuhan terhadap Nasruddin alias Narot, 47 tahun, warga Gampung Kutakrung, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya. Setelah setahun buron, Busra akhirnya ditangkap. Busra ditangkap di Gampung Anjungan, Kecamatan Samalanga Biren oleh tim opsional Satuan Reskrim Polres PD. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada penyidik, tersangka mengaku nekat membunuh Nasruddin atas dasar dendam. Selain itu, Busra juga terpengaruh bujuk rayu dari dua rekannya, yaitu Musli dan Bakhtiar, yang mendukung terhadap pembunuhan korban. Sudarlun, satu unit gudang di bekas pabrik PT AAF Kerungguku Aceh Utara yang selama ini dijadikan tempat penyimpanan pupuk urea PT PIM Kamis kemarin pukul 11.45 terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun banyak pupuk milik PT PIM yang tidak bisa digunakan akibat basah saat pemadaman. Kapolsek Dewantara AKP Erpansyah menyebut gudang di bekas pabrik PT AAF selama ini dijadikan tempat penyimpanan pupuk PT PIM. Selain itu juga penyimpanan seribuan jerigen kosong H2O2 milik PT AAF. Namun di gudang tidak ada aliran listrik. Sebelum terjadi kebakaran, sempat ada pengelasan dinding gudang yang terbuat dari aluminium. Setelah tukang las pulang, ternyata percikan api membakar jerigen hingga api membesar yang menyebabkan meleleh sebagian atap aluminium dan dinding gudang. Untuk memadamkan api yang terus membesar, sejumlah pemadam kebakaran PT PIM dan Pemkab Aceh Utara diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun dari hasil pendataan sementara, di dalam gudang sekitar 1.200 jerigen kosong H2O2 sehingga sebagiannya hangus terbakar. Bahkan banyak pupuk yang basah terkena siraman air saat pemadaman api sehingga tidak bisa digunakan lagi. Untuk jumlah pastinya pupuk yang tidak bisa digunakan sedang dilakukan pendataan oleh petugas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 28 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadul, wassalam.